Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Kita teruskan kembali insyaallah taala pembahasan kita kali ini, pembahasan kitab Adul Ba'iyah fi Masail Fikhiyah lil Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Dan insyaallah taala pada pertemuan kita kali ini kita akan masuki bab yang baru dari kitab Jihad, yaitu tentang ahkamul asir wal jasus wal hudnah. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, ahkamul asir, al asir yaitu tawanan-tawanan, wal jasus mata-mata, wal hudnah genjatan senjata, perdamaian ataupun genjatan senjata atau perjanjian. Nah, qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, ويجوز استرقاق العرب وقتل الجاسوس. Berkata Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, ويجوز, dan diperbolehkan, استرقاق العرب, perbolehkan diperbolehkan untuk memperbudak tawanan, memperbudak al-Arab, tawanan perang. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yang dimana Nafi' beliau mendapatkan kabar dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam aghara, melakukan penyerangan kepada Bani Al-Mustalik. Wahum gharun, dan mereka Bani Mustalik dalam keadaan mereka lengah. Wasaba zarariyahum, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menawan anak buah mereka. Anak buah mereka dari Bani Mustalik menjadi tawanan perang. Nah, bahkan disebutkan dalam hadis asaba yaumaidin juwairiyah. Yani ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mendapatkan Juwairiyah, kemudian dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, begitu juga sama halnya ketika Aisyah mengatakan bahwa As-Sofiyah minas Sofi, bahwa Sofiyah ketika itu merupakan tawanan perang yang dimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengambilnya, kemudian Nabi menikahinya dan menjadikan maharnya yaitu itquha. Maharnya adalah dengan memerdekakan Sofiyah. Dan ini merupakan dalil diperbolehkan istirqaq al-Arab. Wa qala Syaukani rahmatullahi taala alaihi, dan juga diperbolehkan qatlul jasus, diperbolehkan untuk membunuh jasus, membunuh mata-mata. Yang dimana mata-mata ini akan memadaratkan ketika dalam peperangan mencari akhbar, berita-berita, yang dimana berita ini suatu rahasia yang dimana musuh tidak mengetahuinya dikarenakan di sana ada mata-mata, sehingga sampailah kabar kepada orang-orang musyrik, dan ini akan mengakibatkan mudharat. Dengan ini diperbolehkan untuk membunuh jasus, sebagaimana di dalam hadis Salamah bin Aqwa radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam didatangkan, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang mata-mata, yang di mana mata-mata ini duduk dengan para sahabat, yatahaddats, ngobrol bersama, kemudian setelah itu kabur mata-mata tadi. Ketika Nabi SAW mendengar berita ini bahwa dia adalah merupakan mata-mata, kemudian dia kabur, kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, utlubuhu faktuluhu, carilah dia dan bunuhlah dia. Kemudian dicari oleh Salamah bin Aqwa, dan Salamah bin Aqwa membunuhnya. Sebagaimana perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubuhu waqtuluhu. Kemudian Salamah bin Aqwa beliau mendapatkan salat. Hal ini sebagaimana kalian mungkin dulu pernah pelajari kitab Umdatul Ahkam, di sana dalam kitab jihad kisah ini Salamah bin Aqwa tentang salat. Salat yaitu pakaian yang melekat pada badan musuh, senjatanya ataupun baju besinya, itu hak milik orang yang membunuhnya. Ini dalam hadis sebutkan bahwa Nabi SAW menanyakan, siapa yang telah membunuh laki-laki tadi? Kemudian para sahabat mengatakan, Ibnu Aqwa. Kemudian Nabi mengatakan, untuk dia salabnya semuanya. Untuk dia salabnya semuanya. Ini yang dipakai oleh mata-mata tadi, itu milik Salamah bin Aqwa. Dan salab di sini, ini hikmah pemberian salab di sini untuk apa? Mimbab tasyji', agar timbul rasa keberanian. Nah, sehingga ketika diberikan salab timbul rasa keberanian untuk keesokan harinya dia akan membunuh sebagaimana di dalam jihad fisabilillah. Nah, dan sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa di dalam peperangan di sana ada ghanimah. Nah, ghanimah yang diambil secara paksa dalam peperangan, di sana ada fai, fai yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kufar. Kemudian di sana ada nafil, tanfil. Apa itu tanfil? Murojaah, tidak. Apa itu tanfil? Apa itu tanfil? Sebelumnya sudah di Akamul Ghanaim. Apa itu tanfil? Tanfil bil fa. Apa? Ikhwan, apa tanfil? Tanfil. Ada ghanimah, ada fai, ada tanfil, ada radh, ada salab. Ghanimah ma'ruf, diambil dalam rampasan perang secara paksa. Fai tadi kita sebutkan, ada an-nafl, tanfil. Ziyadah yang diberikan oleh imam kepada prajurit-prajurit khusus. Nah, sebagaimana yang telah kita bahas bahwa Nabi SAW memberikan tanfil kepada pasukan-pasukan khusus yang di mana di sana tidak diberikan kepada yang lain. Karena tanfil di sini dilihat ketika imam melihat ini mereka mempunyai kemampuan yang tidak dimiliki oleh prajurit yang lain, sehingga diberikan tanfil tambahan. Nah, di sana ada Radh. Apa itu radh? Imbalan. Akan tapi imbalan di sini yaitu imbalan yang ala kadarnya. Diberikan kepada yang hadir. Bukan kepada bala tentara, orang yang hadir, wanita ataupun anak-anak kecil, yang di mana mereka mungkin mencucikan pakaian, mengambilkan air, tapi tidak ikut di peperangan, karena mereka ini anak-anak yang di mana usianya belum sampai ke jihad yang diperbolehkan, dan juga para wanita juga dikarenakan kelemahan mereka tidak bisa untuk berjihad. Ketika mereka membantu diberikan robah, diambil dari ghanimah tadi secukupnya. Nah, robah. Ada juga salab. Salab yaitu pakaian yang melekat pada musuh ketika dibunuh, sebagaimana yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Salamah bin Aqwa. Nah, ketika Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya, utlubuhu waqtuluhu, bunuhlah dia. Dan ketika dibunuh, Nabi bertanya, siapa yang membunuh? Ibnu Aqwa. Fa alaihi salabuhu ajma. Untuk dia salabnya semuanya. Naam. Baik, dan qatl jasus di sini diperbolehkan untuk membunuh jasus di sini ketika yang memata-matai adalah orang kafir harbi. Naam. Dan yang apabila memata-matai kafir al-mu'ahad atau zimmi. Nah, apabila memata-matai berarti di sana telah melanggar perjanjian. Terus bagaimana apabila yang memata-matai dari kaum muslimin? Maka dilihat dikembalikan kepada mana yang oleh imam boleh untuk, misalkan imam berpendapat untuk dibunuh, silahkan. Atau misalkan dihukum atau yang lain sebagainya, dilihat maslahahnya. Nah, baik. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa idza aslama al-harbi qabla al-qudrati alaih ihtaraza amwalahu. Apabila masuk Islam kafir harbi, maka dia terjaga hartanya. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sakhr Ibnu Aila, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal qaum idza aslamu ahrazu dima'ahum wa amwalahum. Kalau suatu kelompok mereka masuk Islam, maka terjagalah hartanya, terjagalah darah-darah mereka. Bahkan di dalam hadis yang lain, dalam hadis Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam umirta an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dhalika faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa izabum 'ala allahi azza wa jalla. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, umirtu, saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai dia mempersaksikan atau menjadi saksi, hatta yashhadu, mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah merupakan utusan Allah. Kemudian beliau yuqimus shalah, dan dia mendirikan salat, melaksanakan salat, wa yutuz zakah, menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, apabila mereka telah mengerjakan, faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka harta dan darah mereka akan dilindungi. Harta dan darah mereka itu akan dilindungi. Nah, sehingga kafir harbi, yang di mana mereka masuk Islam sebelum tertangkap. Nah, sebelum tertangkap, maka terjaga hartanya, tidak boleh hartanya dijadikan ghanimah. Kenapa? Karena dia sudah masuk Islam. Qala Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa idza aslama Abdul Kafir sara hurran. Apabila masuk Islam budak dari budak kepunyaan orang kafir, sara hurran, maka menjadi hur, menjadi merdeka. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW membebaskan ketika Yaumut Taif dari budak-budak orang-orang musyrik. Kenapa Nabi SAW membebaskan? Karena mereka sudah masuk Islam. Karena mereka sudah masuk Islam. Nah, sehingga apabila budak yang di mana kepunyaan orang kafir masuk Islam, maka menjadi hurran. Naam. Wa qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi wal ardu maghnuma amruha ila al imam fa yaf'al al aslah min qismatiha aw tarkiha mushtarika bainal ghanimin aw baina jami'il muslimin. Naam. Kemudian disebut oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wal ardu maghnuma, dan tanah yang di mana tanah menjadi harta ghanimah, maka dikembalikan kebijakannya kepada al-imam. Dikembalikan kebijakannya kepada imam melihat mana yang lebih bermanfaat dari min kismatiha, dibagikan misalkan sefulan 100 meter, sefulan 100 meter, sefulan 100 meter, dibagikan. Kalau misalkan imam melihat bahwa itu lebih manfaat, au tarkiha mustarika, atau menjadikan tanah tadi dibiarkan menjadi milik bersama antara orang-orang yang berperang. Nah, misalkan ini tanah ghanimah dan tanah ini adalah milik bersama dari kepunyaan orang-orang yang berperang jihad fi sabilillah. Berarti ghanimah di sini milik bersama. Karena di dalam ghanimah tadi, sebagaimana pembahasan yang telah kita sebutkan, bahwa ghanimah termasuk dari ghanimah yaitu al-aradi, tanah. Ada ghanimah yang tidak bisa berpindah-pindah karena tanah itu dia tetap. Ada ghanimah yang di sana berupa harta dibawa pulang, nah, dari kuda, unta, kambing, ataupun ghanimah-ghanimah yang lain bisa dibagikan, dibawa pulang ke rumah masing-masing. Sedangkan tanah yang di sana yakni tidak bisa berpindah, maka dilihat mana maslahah yang lebih besar, dibagikan orang yang berperang, atau dibiarkan milik bersama semuanya, atau di sini Imam Syaukani menyebutkan au baina jamil muslimin, atau dibiarkan untuk kaum muslimin secara umum. Berarti apabila di sini baina jamil muslimin, secara umum mereka ikut berperang ataupun mereka yang tidak ikut berperang bisa memanfaatkan tanah tadi. Nah, sehingga kebijakannya dikembalikan kepada imam, nah, kepada pimpinan. Tayyib. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wa man ammanahu ahlul muslimin sara aminan. Wa man ammanahu, barang siapa yang menjadikan penjamin dari salah satu kaum muslimin sara aminan, maka orang kafir tadi menjadi terjaga karena dia dijamin. Ya, ini apabila orang kafir yang di mana masuk ke daerah muslimin, sebagaimana kisahnya Ummu Hani, yang di mana Ummu Hani di sini mempunyai al-kerabat yang di mana orang-orang kafir akan memasuki ke Mekah. Kemudian hal ini diketahui oleh Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib ingin membunuhnya. Dan Muhani datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada Nabi sallallahu agar orang tadi terjaga. Kenapa? Karena penjaminnya adalah Muhani. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qad ajarna man ajarti." Nabi sallallahu mengatakan kepada Muhani, "Qad ajarna." Kami memberikan keamanan kepada orang-orang yang engkau berikan jaminan keamanan. Ini dalil menunjukkan bahwa ketika misalkan ada orang yang orang kafir akan masuk ke suatu daerah kaum muslimin, dan supaya dia masuknya itu tidak ada yang mengganggunya, maka dari salah satu penghuni di situ dia menjadi penjamin keamanan bagi orang tadi. Sebagaimana Muhani menjadi penjamin keamanan dari saudaranya yang kafir masuk ke kota Mekah, dan Nabi SAW memperbolehkannya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Qad ajarna man ajarti." Qad ajarna man ajarti. Kami memberikan keamanan kepada orang yang engkau beri jaminan keamanan. Nah, dengan ini Imam Syaukani menyebutkan, "Waman ammanahu ahlu al-muslimin soro aminan." Barang siapa yang menjadi jaminan untuk keamanan dari salah satu kaum muslimin soro aminan, maka orang tadi dia menjadi aman. Nah, baik. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi wa rasul kal mu'amman. Wa rasul kal mu'amman, dan utusan itu sama jaminannya seperti orang yang diberikan jaminan keamanan. Naam. Utusan di sini ini utusan dari orang-orang kafir yang datang kepada kaum muslimin. Datang ke kaum muslimin untuk memberitahu kabar. Dan utusan di sini tidak boleh untuk dibunuh. Ketika orang kafir mengutus utusan beritahu kepada mereka tentang berita ini. Kemudian ketika datang utusan ini kepada kaum muslimin, maka utusan ini tidak boleh dibunuh. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dua utusan Musailamah al-Kadzdzab, yang di mana dua utusan ini mengatakan sesuatu yang tidak pantas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kedua utusannya Musailamah Kadzdzab, Rasulullah mengatakan, "Law kuntu qatilan rasulan laqataltukuma." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dua utusan Musailamah tadi, "Law kuntu qatilan." Kalau misalkan aku termasuk orang yang diperbolehkan untuk membunuh utusan, "Lakun tuqatilan rasulan laqataltukuma." Niscaya aku akan membunuh kalian berdua. Ini daya menunjukkan bahwa ar-rasul kal mu'amman, bahwa utusan itu kal mu'amman, yaitu tidak boleh untuk dibunuh. Kenapa? Karena utusan tadi dia yang menyampaikan kabar. Ya, di mana utusan datang ke kaum muslimin akan mengatakan kabar seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian kaum muslimin juga mengatakan kepada utusan tadi, "Kasih tahu pimpinan kamu bahwa begini, bahwa kabarnya begini-begini untuk memberikan kabar lagi kepada orang-orang kafir. Naam. Baik, kenapa Rasul di sini utusan tidak boleh untuk dibunuh? Karena utusan di sini pertama, dia datang secara terang-terangan. Berbeda dengan Yasus. Kalau Yasus, dia menyelinap, masuk ke dalam, makan bersama, ngobrol dengan para sahabat, mencari kabar tentang kabar peperangan dan sebagainya. Dan kabar ini akan disampaikan kepada pimpinan orang-orang kafir, pimpinan dianya. Sehingga hal ini bisa memadaratkan kaum muslimin. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, utlubuhu waqtuluhu, carilah dia dan bunuhlah dia. Nah, karena dia mencari kabar dengan sembunyi-sembunyi. Karena tidak mungkin mata-mata ketika mata-mata yang dimana dia tidak berterus terang. Saya Yasus, saya mata-mata. Tidak ada mata-mata seperti itu. Bahkan dia akan menyerupai pakaiannya sebagai pakaian kaum muslimin, masuk ke dalam barisan kaum muslimin. Berbeda dengan utusan yang diutus oleh orang kafir untuk menyampaikan akhbar, kabar-kabar. Dia mengatakan bahwa saya adalah utusan dari orang-orang, dari pimpinan orang kafir. Sehingga dia berterus terang seperti itu. Sehingga Rasul kalmu'amman, dia seperti orang yang diberikan jaminan, maka tidak boleh untuk dibunuh. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, sisanya insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.